Coba teriakan bareng, Mas Gary Mahesa. Wis. Kene. Wis. Ya. Lah. Bareng Yuva lepas spesial buat kita. Spesial juga buat para SNP kita. Iya. SNP Brebes.